ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bolehkah menggunakan suara adzan atau murattal Al-Quran sebagai suara ringtone saat ada panggilan masuk? Kalau dia gunakan ini sebagai ringtone misalnya, dia sedang di kamar mandi, sementara buang air besar tiba-tiba adzan. Sementara buang air besar misalnya, tiba-tiba terdengar bacaan surah Al-Fatihah, itu layak atau tidak? Tidak layak. Ini telah ada fatwa-fatwa dari para ulama mengharamkan memasang rintan dari Al-Quran, dari dikir. Sebab itu bentuk dari imtihan terhadap Al-Quran, terhadap kalimat-kalimat dikir, menghinakan, merendahkannya. Ya, tidak dipakai untuk hal itu. Jelas ya? Dia pakai yang biasa saja. Pakai nada dering biasa. Walaupun orang bilang jadul, biar saja, tidak ada masalah. Jelas ya? Baik.